Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد انتهينا من باب المحرم يأكل من صيد الحلال فالآن ندخل إلى أدب الزيارة. قال المسافر إلى المدينة المنورة بقصد العبادة يشرع له أن يقصد بسفره إليها زيارة المسجد النبوي الشريف. Sahih? Kita sampai sini. Kenapa kok ada yang bingung cari-cari halaman? Apa ada yang tidak ada pembahasan ini? Atau cetakan berbeda? Baik, wajad semua? Kalian dapati semua? Baik. Musafir yang safar ke Madinah Al-Munawwarah لقصد العبادة يشرع له أن يقصد بسفره إليها زيارة المسجد النبوي. Maka dianjurkan, disyariatkan baginya untuk meniatkan di dalam hatinya ziarah Masjid Nabawi. Wa ibadatullah, meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-masjid ats-tsani fil fadli wa mudha'afatil ibadah. Karena Masjid Nabawi adalah al-masjid ats-tsani, masjid yang kedua setelah Masjidil Haram. Al-mudha'af, yang dilipatkan pahala salat di dalamnya, dilipatkan ibadah di dalamnya. Wa dalil ala dhalik, dalilnya atas yang demikian adalah apa yang dibawa dari hadis oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bersabda, salatun fi masjidi salatun fi masjidi hadha afdal min alf salatin fi masiwahu. Salat di masjidku ini lebih afdal dari 1000 salat di selain Masjid Nabawi. Illa al-masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram lebih dari itu. Rawahu al-Imam Ahmad wa sahahahu Ibn Hibban. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Qul inna a'udzubikumullah, sengaja asy-syarih menambahkan pembahasan ini karena memang setiap orang yang datang ke Mekah untuk umrah atau untuk haji, karena mereka dari jauh, dari luar negeri, min kulli fajjin amir, dari sekian penjuru dunia, maka sangat baik atau sangat bagus kesempatan yang emas untuk mereka pun menziarahi masjid atau Madinah menjarahi negeri atau kota Al-Madinah. Alasnya kadalik. Tetapi barakallahu fikum, catatan pentingnya bahwa ini tidak berkait dengan manasik haji ataupun umrah. Tetapi otomatis, kalau orang dari luar negeri, dari sekian penjuru dunia datang untuk umrah atau haji, otomatis mereka akan menziarahi Masjid Nabawi. Sahih? Karena kesempatan satu-satunya. Kapan lagi dia bisa menziarahi Masjid Nabawi? Oleh karena itu setiap kitab manasik umrah seringkali ada adab ziarah. Manasik haji dan umrah dan adab ziarah selalu ada. Padahal ini enggak berkait dengan masalah haji ataupun umrah. Kalau engkau haji umrah kemudian pulang lagi, sah hajinya, sah umrahnya. Tetapi sayang sekali kalau engkau tidak menziarahi Masjid Nabawi. Mengapa? Alasan pertama, bahwa itu adalah Al-Masjid Tsani, masjid yang kedua setelah Masjidil Haram, yang memiliki keutamaan. Alasan kedua, bahwasannya di sana, barakallahu fikum, ada berbagai macam perkara yang perlu kita datangi, di antaranya kubur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada al-Baqi, kuburan para sahabat, ada Uhud, kuburan para syuhada perang Uhud, dan lain-lain. Di samping keutamaan dilipat kalikannya pahala ibadah mereka, juga ada faedah-faedah lain yang sangat banyak. Taib, hanya saja ketika kita berangkat untuk ziarah ke masjid, ziarah ke Madinah, yang mana yang kita niatkan, ziarah Baqi, ziarah kubur Nabi, atau ziarah masjid? Ziarah masjid. Mengapa? Karena la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Karena tidak boleh ada perjalanan jauh untuk menziarahi satu tempat kecuali tiga masjid ini. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar untuk memuliakan satu tempat, memuliakan, mengutamakan satu tempat kecuali tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Adapun untuk kekuburan, tidak disunahkan untuk mengadakan safar yang jauh. Berarti awal niat kita adalah ziaratul Masjid Nabawi. Baik, setelah di sana silahkan kalian ziarah ke kubur Nabi, kalian ziarah ke Baqi, kuburan para sahabat, kalian ziarah ke kuburan Suhada Uhud, dan kalian menziarahi Quba. Ini yang keempat, Quba. Karena Nabi SAW mengunjungi, hampir setiap pekan beliau mendatangi Masjid Quba, karena keutamaan tersendiri. Dan disuruh oleh Nabi SAW untuk mendatangi Quba. Berarti karena hadihi, karena sekian banyak perkara inilah, mereka disunahkan, dianjurkan, dan mereka mengambil kesempatan ketika umrah, ketika haji, untuk sekaligus ziarah ke Madinah. Maka dibawakan adab ziarah. Pertama, al-musafir ilal madinatil munawwarah liqasdil ibadah yushra' lahu an yaqsida bisafarihi ilaiha ziarat al-masjidin nabawi. Yang pertama, disyariatkan untuk meniatkan. Niatnya kamu datang ke Madinah adalah untuk mendatangi Masjid Nabawi, untuk ibadah di dalamnya. Wa ibadatullahi ta'ala fihi. Limadha? Liannahu al-masjid tsani. Karena itu adalah masjid yang kedua. Fil fadl, dalam keutamaan, setelah Masjidil Haram. Wa mudha'afatul ibadah, dan dalam masalah dilipatkannya ibadah di dalamnya, itu masjid yang kedua setelah Masjidil Haram. Wa dalil ala dzalika, sedangkan dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dalam hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwah. sholat di masjidku ini lebih afdal dari 1,000 sholat daripada masjid-masjid yang lainnya. Ini 1,000 kali sholat di masjid lainnya. Illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Hadza huwal qasdul masnun syar'an. Inilah tujuan yang disunahkan secara syar'i. Jadi ketika engkau dari Mekah selesai sudah tawaf wada', kamu berangkat, ditanya mau ke mana? Saya mau ziarah Masjid Nabawi. Jangan bilang saya mau ziarah kubur, salah. Mau ziarah Masjid Nabawi, karena itu yang diniatkan kita berangkat safar ke Madinah. Walaysa ziyaratu qabri syarif, bukan untuk ziarah kubur. Li'annahu nassa fil hadis alladhi rawahu al-Bukhari. Karena sungguhnya telah disebutkan secara nas dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari tentang masalah ziarah kepada masjid-masjid. Wa dzalika fi qawlihi, yaitu pada ucapan Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan sebuah safar, perjalanan jauh, kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi Hadha wal Masjidil Aqsa, yaitu ke Masjidil Haram, ke masjidku ini, dan Masjid Aqsa. Wa qad rawa Muslimun aidan hadzal hadis, dan Muslim juga meriwayatkan hadis yang seperti ini. Walaysa an-nahyu an shaddi rihal ila qabri asy-syarif istighfafan bihaqqihi, dan bukanlah larangan safar untuk ziarah kubur Nabi, larangan safar untuk ziarah kuburan Nabi, bukan istighfafan, bukan meremehkan atau merendahkan kedudukan Nabi SAW, sama sekali bukan. Fa inna mahabbatahu muqaddamah, karena cinta kepada Rasulullah SAW didahulukan di atas cinta pada yang lainnya dari manusia. Ala mahabbati kulli syai', bahkan dahulukan dari kecintaan kita pada apapun setelah Allah tentunya subhanahu wa ta'ala. Setelah kecintaan pada Allah, tidak boleh ada kecintaan lain yang lebih daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallam kita muliakan, kita tinggikan. Tetapi larangan ini dari Rasulullah sendiri menyatakan kalau engkau safar mengadakan perjalanan jangan untuk tujuan kuburan, tapi untuk keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Masjid Nabawi, dan keutamaan Masjidil Aqsa. Baik. Maka ini bukan istighfafan li qabrin Nabi, bukan meremahkan Nabi SAW, bukan rendahkan beliau. Walakinahum tithal li amrihi, tetapi itu adalah melaksanakan perintah beliau alaihi salatu wassalam. Wa qad qala Allah Ta'ala fi haqqih, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman tentang hak beliau, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa yang dibawa oleh kalian oleh rasul ambillah, dan apa yang dilarang olehnya tinggalkanlah. Allah memerintahkan kita agar mengikuti Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu, apa yang dibawa oleh rasul kepada kalian ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan jangan mengadakan safar untuk selain 3 masjid ini. Ikhwani fi dinillah azzaqakumullah, berarti di sini melaksanakan perintah Nabi, niat kita mendatangi Masjid Nabawi. Faida wasal zair ila al-Masjidin Nabawi. Kalau peziarah sudah sampai di Masjid Nabawi yang mulia, istahabba lahu 'inda ad-dukhul an yuqaddim rijlahu al-yumna. Adabnya disunahkan dia untuk memasuki masjid dengan kaki kanannya, sebagaimana kita masuk ke semua masjid dengan kaki kanan, kemudian mengucapkan bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah, thumma yusalli rak'atain. Bismillah dan salawat dan salam kepada Rasulullah, dan juga tentunya mengiringinya doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kemudian disunahkan untuk salat dua rakaat sebagai tahiyatul masjid. Wal afdal an yakuna fir raudhatish syarifah. Dan lebih afdal lagi kalau dilakukannya di raudhah. Karena ucapan Rasulullah SAW tentang kemuliaan tempat tersebut, ma bainam baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga. Wa yazuru ba'da salati qabr ar-rasul. Setelah salat dua rakaat dianjurkan untuk ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qabr sahibaihi wa qabrai sahibaihi. Qabrai yakni qabrain, tetapi nunnya hilang karena idhafah. Jadi qabrai sahibaihi, dan dua kubur sahabatnya yaitu Abu Bakar wa Umar, yang kebetulan dengan izin Allah dan takdirnya dikuburkan di sebelah Nabi alaihissalatu wassalam di kamar Aisyah. Fayaqif tijahal qabr mimma yali wajhahul karim. Maka berdirilah di hadapan kubur tersebut di arah wajahnya al-karim, bi adabin wa khafdin, dengan adab yang baik, dengan khafd, dengan tentunya sopan, tunduk, merendahkan suara. Thumma yusallim ala nabi, kemudian memberi salam kepada Nabi tentunya dengan suara yang lirih, bukan dengan suara keras. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa dhalika lima ja'a fi sunan Abi Dawud. Yang demikian adalah mengikuti sunnah yang diriwayatkan dalam sunan Abi Dawud. Abi Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah seorang pun memberi salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku menjawab salamnya. Berarti sunnah ini adalah sunnah memberi salam, bukan sunnah berdirinya di arah kepala kemudian beri salam, bukan itu. Sebab kalau itu masih ada perbedaan sedikit di kalangan para ulama, bahkan Imam Malik mengatakan cukup ketika engkau masuk masjid memberikan salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, tetapi disunahkan salah sebagian para ulama untuk mendatangi kuburan tersebut. Kita lihat petanya. Di mana raudhah? Di mana kuburan Nabi? Dan kemana arah ziarah yang dianjurkan oleh para ulama? Masjid Nabawi sangat besarnya, masya Allah. Sampai ke sana, sampai ke sana. Di depan Masjid Nabawi ada begini. Bentuknya. Ah. Allahu Akbar. Ini ada pintu, ini ada pintu. Di kamar Aisyah. Ah. Kurang lebih begitu. Ini mimbar. Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamarku dengan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah. Baik. Berarti kamu masuk dari sana atau dari sini atau dari sana, kamu cari tempat ini. Kebetulan ornamennya juga berbeda sendiri. Ornamen itu apa, pernik-perniknya, karena masih nuansa Turki, berbeda dengan yang lainnya. Di sini walaupun memang tidak sunnah untuk menghiasi masjid, tetapi ornamen hiasannya sudah terlalu ramai seperti budaya Turki. Baik. Kamu salat di raudhah. Kemudian ziarah Masjid Nabawi, apa ziarah kubur Nabi. Di sini kamu salam kepada Nabi. Kemudian salam kepada Abu Bakar. Kemudian salam kepada Umar. Karena katanya wallahu ta'ala a'lam, tentunya begitu. Agak miring. Ala kulli hal, tidak penting, tidak harus pas di kepalanya. Yang jelas kamu beri salam. Dari manapun akan sampai, karena hadisnya sangat jelas bahwa salam kalian ya blughuni haitsu kuntum, kata Nabi. Salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Inna lillahi malaikatan sayyahi. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling untuk menyampaikan salam kalian kepadaku. Fa anta wa man fil aqsa illa sawa. Maka tidaklah kamu dan orang yang ada di Aqsa sana, di Syam, kecuali sama. Sama. Salam dari sana, salam dari sini, sama. Baik. Kemudian keluar sana. Di sana ada petugas-petugas yang aturnya. Mengapa dianjurkan oleh para petugas dari sana, tidak dari sini? Karena biasanya kalau dari sini, mereka akan menghadap ke kiblat sana, kemudian berdoa, dikira berdoa kepada Allah, padahal berdoa kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku minta begini dan seterusnya. Tapi kalau di sini, kamu berdoa kepada Allah, menghadapnya ke sana, kiblat. Kiblatnya sana, ini kiblat. Di arah kiblat. Apa sih? Kiblat. Halas, tergambar sekarang. Disunahkan memang sholat sunnah di raudhah, tetapi kalau berdesak-desakan dan kamu tidak bisa sujud dengan benar, tidak bisa ruku dengan benar, maka lebih baik kamu menghindar, cari tempat yang lebih bisa kamu sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka engkau dimanapun sama nilainya, karena engkau mengikuti imam. Orang yang di raudhah dengan orang yang di saf pertama, lebih afdol orang yang di saf pertama kalau sholat berjamaah. Karena malaikah yusalli ala sufufil uwal. Malaikat bersalawat mendoakan saf-saf pertama. Maka jangan seperti orang-orang yang kurang ilmu berdesak-desakan di sini, kamu cari saf pertama. Dan di sana nanti, di saf pertama kamu akan ketemu masyayikh, ulama, orang yang berilmu, tulabul ilmi. Karena mereka yang paham bahwa ini lebih utama daripada di sana. Mafhum? Kalau sholat berjamaah, tetap saf pertama lebih utama. Kembali kepada kitab. Salamnya boleh dengan kalimat assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh pula seperti yang dianjurkan oleh para ulama, assalamu alayka ya Rasulullah wa jazallahu anna adil muslimina khairul jaza ila akhirnya. Wa zada, boleh pula ditambahkan sebagaimana apa yang disebutkan di sini, la ba'sa an yazida fis salam, boleh menambahkan dalam salam assalamu alayka ya nabiyallah assalamu alayka ya khayra khalqillah, assalamu alayka ya sayyidal mursalin wa imamal muttaqin, ashhadu annaka ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih, fajazakallahu an ummatika khairal jaza. Wal amru fi dhalika wasi'. Dan masalah ini luas, ya, boleh ini boleh begitu. Intinya adalah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah salam juga selawat. Tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini salawat yang paling bagus. Mengapa paling bagus? Karena salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kata para sahabat, allamana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami bagaimana bersalawat seperti mengajarkan Al-Fatihah. Diajarkan, ucapkan, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang dijuluki dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Maka inilah yang paling sunnah. Walaupun lafadznya ada yang berbeda-beda dikit, tetapi intinya sama, yaitu salawat yang mengaitkan dengan Ibrahim. Ada yang disebutkan dengan innaka Hamidum Majid dua kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ada lafadz-lafadz lain yang semuanya semakna dengan ini, maka itulah yang sunnah. Adapun salawat-salawat bikinan sendiri atau karangan manusia, dikhawatirkan ada yang salah atau ada yang berlebihan atau ada ghulu melampaui batas atau ada yang mensifati Nabi Muhammad SAW dengan sifat Allah SWT. Dan itu tidak boleh. Karena Rasulullah SAW tetap bukan Tuhan, bukan pula memiliki sifat yang sama dengan Allah. Tidak. Maka barakallahu fikum, lebih selamat kalau kita mengikuti hadis Rasulullah yang berkata dengan kalimat qul, katakanlah. Maka kalau kita ucapkan salawat ini, kita mendapatkan dua. Pertama, pahala salawat itu sendiri. Yang kedua, kita mentaati perintah Nabi dengan kalimat qul, ucapkanlah, maka kami ucapkan. Berarti kamu mentaati Nabi. Qul Allahumma salli ala Muhammad, kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka itu adalah imtithalan. Tsumma yamdi zair ila yaminihi qalilan fa yusallim ala Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian bergeser ke kanan sedikit, kemudian memberi salam pada Abu Bakar. Kemudian ke kanannya lagi sedikit, kemudian memberi salam kepada Umar. Mengapa? Seperti yang sudah digambarkan di sini. Pertama Rasulullah SAW, kemudian bergeser, kemudian bergeser. Baik. Saya tidak mengerti apakah bergesernya seperti ini atau seperti ini. Ke sini atau ke sini bergesernya. Wallahu a'lam. Tetapi yang jelas, semakin kanan Abu Bakar, semakin kanan lagi Umar. Tetapi apakah Rasulullah SAW di sebelah sana atau di sebelah sini? Sudah kita katakan tadi bahwa itu tidak harus. Kamu langsung memberi salam di satu tempat pun tidak mengapa. Barakallahu fikum. Thumma yatawajjah ilal qiblah, kemudian menghadap kiblat. Kalau di sini ziarahnya berarti menghadap kiblat, membelakangi kuburan. Wa yad'ullaha bima ahabba, dan silakan berdoa kepada Allah dengan apa yang dia suka. Walakin al-afdal an yad'u bil ad'iyyati asy-syar'iyyah al-ma'thurah, Tetapi yang afdal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang syar'i, yang ma'thurah, yang diriwayatkan dalam asar-asar. Wa an yuqaddim min ad-du'a ma fihi nashru dinillah. Dan dahulukan doa yang terkandung di dalamnya doa pembelaan terhadap agama ini. Wa ila kalimatihi, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur hadzal din, misalnya, ya Allah tolonglah agama ini. Naam. Atau ucapan Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Ya Allah tolonglah kaum muslimin di segala tempat. Wa yad'u li nafsihi wa li walidayhi, kemudian berdoa untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, wa li masyayikhihi, dan untuk syekh-syekhnya, guru-gurunya, wa aqaribihi, dan kerabat-kerabatnya, wal muslimina ammah, dan mendoakan seluruh kaum muslimin. Wa yad'u Allah an yashfa'a bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian baru berdoa agar Allah memberikan kepadanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimat ini. Meminta syafaat Nabi Muhammad tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap ke kiblat dan mengatakan kepadanya, as'aluka syafa'ata nabiyyik, ya Allah aku meminta syafa'at nabimu. Bukan menghadap kuburan meratap kepada nabi memanggil, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, isfa'li isfa'li. Kamu berdoa kepada makhluk, berdoa kepada manusia, haram, tidak boleh. Tapi berdoa kepada Allah, ya Allah aku meminta syafa'at nabimu. Ini yad'u Allah an yashfa'a bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa biwalidayhi wa dhurriyyatihi wa aqaribihi wa man lahu haqqun 'alaihi min al-muslimin, dan juga meminta syafaat untuk kedua orang tuanya, yani meminta syafaat Nabi Muhammad sallallahu untuk orang tuanya, turunannya, kerabatnya, dan semua yang memiliki hak padanya, dan seluruh kaum muslimin. Wa idza arada al-'audah min al-madinati al-munawwarah, dan kalau ingin kembali dari Madinah, ini mau pulang dari Madinah, Madinatun Nabawi, fa'ala wa qala mithla ma taqaddam, dia lakukan lagi seperti apa yang dia lakukan tadi, artinya dilakukan lagi untuk ziarah kepada kubur Nabi lagi, beri salam lagi, kemudian pulang. Wa tustahabbu ziyaratul baqiy, dan disunnahkan pula untuk menziarahi baqiy, kuburan para sahabat, di sela-sela kamu di sana di Madinah. Wa du'a fihi lil mauta, perhatikan, dan berdoa lil mauta, berdoa untuk orang-orang yang wafat tersebut, untuk para sahabat, bukan sebaliknya. Meminta berdoa kepada orang yang dikubur tersebut untuk dirinya, ya Abu Bakar atau sahabat yang lain, ya Utsman, ya Fulan, ya Fulan, ya Fulan, wahai para sahabat Rasulullah, aku meminta kepada kalian. Jangan, bukan berdoa pada mereka, tetapi berdoa untuk mereka. Nah, tentunya diantaranya dengan keridhaan radhiyallahu ta'ala anhum. Bidu'ail ma'thur, yang paling bagus doa ma'thur. Assalamualaikum ahla diyar, minal mu'minina wal muslimin, antumus sabiqun, wa inna insya'Allah bikum lahiqun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Dan ziarah ke Baqi ini khusus untuk laki-laki saja. Khusus untuk laki-laki saja. Karena perempuan tidak disunahkan untuk ziarah kubur. Para wanita tidak disunahkan untuk ziarah kubur. Apa dalilnya? Di antaranya hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan, la'anallah zuwarat al-kubur. Allah melaknat para wanita-wanita peziarah kubur. Wa kadzalika tustahabu ziyarat masjid Quba. Demikian pula disunahkan untuk mendatangi Masjid Quba. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuruhu, karena Nabi SAW juga mengunjungi Quba, maka disunahkan kita mengunjungi Quba. Tidak ada masjid yang lainnya yang disunahkan kita mendatanginya. Sehingga kalau kebetulan kita kedatangan waktu sholat di masjid tersebut, silakan sholat. Kalau tidak, kita pergi. Artinya gak ada keutamaan semasjid-masjid Quba tempat lain. Mengapa perlu saya katakan demikian? Karena di sana nanti ada masjid-masjid lain. Ada masjid jin, ada masjid apalagi. Ada masjid kondak, ada masjid sekian banyak macamnya. Ada masjid Ali, ada masjid sekian masjid. Yang mereka masing-masing mengatakan bahwa ini memiliki keistimewaan sejarah segala macam. Mungkin ada keistimewaan sejarah di sana, tetapi anjuran untuk mendatangi masjid lain selain masjid ini tidak ada. Barakallahu fikum. Masjid Quba yang disunahkan dan disuruh oleh Rasulullah SAW untuk kita menziarahinya. Wa yuhsinu dhihab ila Uhud, dan juga baik, ini adalah istihsan, anggapan baik dari para ulama, baik kalau engkau juga menziarahi atau mendatangi Bukit Uhud. Untuk apa? Limusyahadati makan al-ma'rakah, agar kamu melihat tempat di mana Rasulullah SAW berperang bersama musyrikin di tempat tersebut. Akan menambah keyakinan kalian bahwa sejarah itu hak, bahwa kisah itu adalah hak. Di samping tersebut dalam Al-Quran, juga kamu melihat aslinya, kenyataannya, tempatnya, bukitnya di sana. Dan sampai di sana ada kuburan syuhada, dan di antara syuhada Uhud adalah Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka doakan kepada syuhada Uhud secara umum, dan doakan pula secara khusus Hamzah Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Wa minhum Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Intaha adab ziarah. Maka soal ada pertanyaan yang berkait dengan ini? Yang berkait saja. Bolehkah anak menghajikan orang tuanya? Boleh. Sebagaimana apa yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, di antaranya dalam Bukhari. 6. Bolehkah seorang menghajikan orang lain? Ini yang mahalul khilaf. Kalau dari anak pada orang tuanya, sudah jelas bolehnya. Karena ada yang datang pada Rasulullah SAW menyatakan bahwa ibuku mau haji, tetapi beliau keburu meninggal sebelum melaksanakan. Bolehkah aku menghajikannya? Hajikan untuk orang tua. Adapun yang lain, wallahu alam. Apalagi proses profesi. Apalagi profesi sebagai haji badal. Ayo, siapa yang mau saya hajikan? Bayar sekian. Itu jelas tidak ada contohnya dalam sejarah salaf. Tidak ada contohnya dalam sunnah, wallahu taala a'lam.